Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah, membasahi lisan-lisan kita dalam memujinya atas limpahan berkah karunia. Sampai pada hari ini, hari kedua di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala menemukan kita dengan bulan ini bikuli surur wa farah, dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan. Bagaimana tidak, pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelimpahan yang sangat banyak kepada kita berupa berkah di dalam kehidupan, berupa ampunan untuk semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Allah memberikan kesempatan pintu taubatnya dibuka selebar-lebarnya pada bulan ini. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk senantiasa memperbanyak amalan, amalan soleh. Kita mengetahui bahwa yang namanya amalan-amalan soleh itu adalah islah wadawa ilqulub wal abdan, memperbaiki obat bagi hati-hati kita, bagi jasmani-jasmani kita, bahkan seperti ibadah puasa. Ini adalah tamrin lil abdan, latihan untuk badan-badan kita. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, di antara salah satu hikmahnya adalah supaya tubuh kita ini sehat. Dan di antara tujuan juga adalah untuk memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Bukan hanya puasa, sholat, zakat, tilawatul Quran, dan yang selainnya dari amalan ibadah, secara tidak langsung itu akan memperbaiki hati-hati kita. Dan pada kesempatan yang mulia kali ini, di antara salah satu wasilah untuk memperbaiki hati-hati kita, islahul qulub wa dawa'uha, memperbaiki dan mengobati hati ini, adalah kita membaca, mengkaji ilmu. Di hadapan kita pada hari ini, insyaallah apa yang akan kita baca, salah satu dari karangan imam-imam muslimin ahlu sunnah, penjelasan dari kitab Madhibani Jai'an. Ini adalah salah satu dari cara mengobati hati secara langsung. Kita mengetahui bahwa amalan soleh secara tidak langsung itu bisa memperbaiki hati, dan ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki hati itu secara langsung. Membaca, mengkaji kitab-kitab atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana jalan keluar atau obatnya. Hadis Madhibani Jai'ani, hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali kemudian mengarang suatu risalah dalam menjelaskan tentang hadis tersebut. Maka jadilah sebuah risalah tulisan singkat, Syarhu Hadis Madhibani Jai'an, penjelasan hadis Madhibani Jai'ani. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau seorang alim yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Umur beliau tidak melebihi dari 60 tahun, yakni usia yang sangat muda ketika wafat. Akan tetapi hasil karangan yang beliau persembahkan kepada kita begitu banyaknya dan sangat bermanfaat. Di antara yang terkenal adalah syarah Sahih Al-Imam Bukhari, syarah Bukhari, Fathul Bari, sama seperti karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan nama yang sama, Fathul Bari. Akan tetapi sangat disayangkan Ibnu Rajab Al-Hambali tidak menyelesaikan syarah Sahih Bukhari tersebut, ya, masih kurang. Dan para a'imah, para ulama mengatakan tariqah, cara yang ditempuh oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam menjelaskan hadis-hadis Sahih Al-Bukhari itu lebih dekat dan lebih baik, lebih dekat dan lebih menyerupai dengan tariqatus salaf dalam menjelaskan. Beliau menjelaskan hadis dengan hadis, hadis dengan ayat, hadis dengan perkataan para ulama. Berbeda dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, para ulama mengkoreksi, ada mencatat beberapa kesalahan yang ditemukan di dalam Fathul Bari karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, terkhusus dalam permasalahan Al-Asma' wa Sifat. Tetapi min haitsul umum, secara umum, kedua syarah ini adalah syarah yang besar, kitab yang sangat agung, yang sangat besar dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara karangan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali yang kita kenal juga adalah beliau mensyarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah menyempurnakannya menjadi 50 hadis, kemudian beliau mensyarahnya. Mensyarahnya dengan menjadi sebuah kitab yang sangat bagus, Al-Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini juga beliau mensyarah setiap hadisnya, yang mana setiap syarah hadis tersebut, satu hadisnya itu pantas untuk dijadikan risalah seperti ini, sebuah risalah. Satu hadis dijelaskan dengan panjang lebar, na'am, pantas untuk dijadikan sebuah risalah seperti ini. Sama apa yang di hadapan kita, beliau mensyarah hadis ini dengan panjang lebar, insyaallah yang akan kita baca. Semoga apa yang akan kita lakukan ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan di dalam ilmu kita dan amal kita. Berkata beliau rahimahullahu taala, qala Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalahnya dengan basmalah, iqtida'an bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amali salaf, untuk mencontoh Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan bismillah setiap suratnya, kecuali satu surat, yaitu surat Al-Bara'ah. Demikian pula amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis risalah rasail dengan memulai dengan lafaz basmalah. Kemudian pula ini mencocoki amalan para salaf, para ulama salaf. Mereka mengarang tulisan-tulisan dan memulai dengan bismillah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallama tasliman kathiran ila yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, Allah bersalawat kepada Sayyid kami Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan dengan keselamatan yang banyak sampai hari kiamat. Di sebagian nuskhah dari risalah ini, penyebutan selawat tanpa salam. Ya. Ini apa yang kita baca ini setelah mendapatkan tashih, yakni koreksi, ditambahkanlah lafaz wasallam. Di sebagian nuskhah tidak disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, tanpa lafaz salam, ya. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hukum. Apa hukumnya mengucapkan salat kepada Nabi tanpa mengucapkan salam? Tanpa mengucapkan salam. Beliau mengitlakkan, yakni menghukumi secara keseluruhan bahwa bersolawat kepada Nabi tanpa mengucapkan salam, atau mengucapkan salam kepada Nabi tanpa mengucapkan salawat, ya, yang biasakan kita amalkan adalah menggandengkan antara lafadz salat dengan lafadz salam, sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya tanpa mengucapkan salam, sallallahu alaihi, demikian, atau mengucapkan salam tanpa salat? Naam, menyebutkan salah satu dan tidak menyebutkan yang lainnya. An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau juga mengintiqad, yakni mengkoreksi apa yang dilakukan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim. Al-Imam Muslim di sebagian tempat di dalam kitabnya Sahih Muslim menyebutkan lafadz salat tanpa lafadz salam. Ya. Beliau menyebutkan di sini, yungkaru ala muslimin rahimahullah qawnuhu iqtasara ala salati ala rasulillah duna taslim. Al-Imam Muslim rahimahullah diingkari. Beliau menyebutkan lafadz salat dalam. Naam. Waqad umir, waqad amarana Allahu ta'ala bihima jami'an. Beliau menyebutkan bahwa bersalawat, mengucapkan salat dan salam kepada Nabi, ini adalah perintah Allah kepada kita. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, ucapkanlah salawat kepada Nabi dan salam, ya, sallimu, dan ucapkanlah kesempurnaan salam kepadanya. Nah, maka barang siapa yang mengucapkan salat tanpa mengucapkan salam atau kebalikannya, secara mutlak, kata An-Nawawi, ini hukumnya makruh. Secara mutlak ini hukumnya makruh. Maksudnya secara mutlak, apakah dia menyebutkannya dengan sengaja ataukah dia menyebutkannya karena lupa? Naam. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa hukum makruh ini, ya, benar, hukumnya memang makruh. Tapi hukum karohah di sini, ini apabila ini menjadi kebiasaannya. Seseorang ketika mengucapkan solawat tanpa menyertakan salam, dan dia membiasakan seperti ini hukumnya makruh. Akan tetapi kalau lupa, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa, tidak makruh, tidak dibenci. Bahkan An-Nawawi sendiri di beberapa kitabnya beliau melakukan hal yang sama. Ya, ini atas dasar lupa mengucapkan salat tanpa mengucapkan salam. An-Nawawi itu sendiri, seperti di dalam kitab beliau, di antara salah satunya adalah At-Taqribu wa Taisir. At-Taqribu wa Taisir ini kitab tentang mustalahul hadis, ya, yang disyarah oleh Asy-Syuyuti menjadi Tadribur Rawi. Ini kitab yang ma'ruf lada thalabul ilm. Naam. Walhasil Ibnu Hajar mengatakan kalau dia lupa mengucapkan salat tanpa salam kepada Nabi, maka itu tidak hukumnya makruh. Karena terkadang kita melakukan, ya, apalagi kalau kita mengucapkan salawatnya ini agak panjang, ya. Seperti kita misalnya mengucapkan sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, lupa mengucapkan salam. Nah, dari sini, dari poin seperti ini, para ulama menegaskan kalau kan terutama lagi salawat, apalagi yang panjang, segera ucapkan salam sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu wasallam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, demikian. Nah, agar tidak terjatuh kepada kesalahan tersebut. Taib, setelah menyebutkan hamdalah, bismillah, dan kemudian hamdalah dan salawat kepada Nabi, disebutkan qala syekhul imam al-alim al-allamah syekhul islam baqiyatus salaf al-kiram Zainuddin Abu'l Faraj Abdurrahman ibn Syekh al-Imam Shihabuddin Ahmad Syekh al-Imam Ibn Rajab al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullah. Naam. Ini nama beliau dan laqab beliau, julukan. Ya. Beliau diberi julukan Zainuddin, kunyahnya Abul Faraj. Nama beliau Abdurrahman ibnu Ahmad ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi. Beliau berasal dari Baghdad. Al-Hambali ini adalah mazhab beliau. Beliau termasuk dari para a'immah. A'immah, imam dari mazhab Al-Hanabilah Al-Hambali. Nah, adapun Rajab, Rajab itu adalah laqab untuk kakek beliau. Kakek beliau diberi laqab atau julukan Rajab. Dikatakan kenapa diberi julukan Rajab? Karena lahir di bulan Rajab. Wallahu a'lam bisawab. Beliau mengatakan, qala kharrajal imamu Ahmadu wan Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Hibban fi sahihi. Telah dikeluarkan yakni hadis ini oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam musnadnya, wan Nasa'i, demikian pula Imam Nasa'i di dalam sunannya, dan At-Tirmidzi juga di dalam sunannya, dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Hadis yang sahih dari sahabat Ka'ab bin Malik, sebagaimana nanti insyaallah akan kita sebutkan. Demikian pula hadis ini disebutkan oleh Ad-Darimi di dalam sunannya. Sebelum kita baca, ada satu poin yang ingin kita sebutkan. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan urutan para a'immah yang mengeluarkan hadis ini. Kharaja al-Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Hibban. Ini diantara salah satu thariqah salaf dalam mengarang atau menyebutkan hadis. Ya, sebelum menyebutkan hadisnya, disebutkan dulu siapa yang mengeluarkan, yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan para perawinya yang mengeluarkan hadis tersebut, itu ada urutannya. Ada urutan yang ma'ruf di kalangan ahlul hadis, yang enggak sembarangan. Siapa yang disebutkan duluan? Ya. Misal, kalau kita menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh ashab kutubu sittah. Dua sahih, al-Imam Bukhari dan Muslim, kemudian empat sunan, enam kitab. Ini disebut dengan kitab induk Ummahat As-Sitt, kitab induk yang enam. Sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah. Bagaimana cara menyebutkan dan mengurutkan para perawi ini, ya, para imam yang mengeluarkan hadis tersebut? Di antara thariqah para ulama, mereka adalah mendahulukan dua yang sahih. Terkhusus lagi mereka mendahulukan penyebutan al-Imam Bukhari daripada al-Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Kemudian yang setelahnya Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Nah, kitab yang sahih dulu disebutkan, kemudian yang setelahnya yang sunan. Karena di dalam kutubu sunan, kitab-kitab sunan, itu masih ada di dalamnya kitab yang sahih, ada juga kitab di dalamnya yang dhaif, yang lemah, artinya masih bercampur. Adapun sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, sepakat para ulama bahwa hadis-hadis yang terkandung di dalam kedua kitab sahih ini seluruhnya adalah sahih. Hanya sedikit huruf saja yang disebutkan para ulama ini memiliki penyakit. Nah, ini contoh ya. Nah, di sini hadis ini beliau mendahulukan al-Imam Ahmad. Ya. Setelah itu Nasa'i, kemudian Tirmidzi, kemudian Ibnu Hibban. Di antara thariqah para ulama adalah menyebutkan para imam sesuai dengan waktu wafat beliau. Yakni siapa yang duluan wafat, dialah nama yang disebutkan terlebih dahulu. Al-Imam Ahmad mendahului Nasa'i, mendahului Tirmidzi, dan mendahului Ibnu Hibban. Nah, iya kan? Dan di sini juga para ulama menyebutkan Al-Hafidz Ibnu Rajab mendahulukan penyebutan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal karena beliau bermazhab Hanbali. Ya. Di luar dari keutamaan yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad. dibandingkan dengan yang lain. Imam Ahmad dibandingkan An-Nasa'i, At-Tirmidzi, ini imam yang sangat mulia. Naam. Al-Imam Al-Mubajjal, beliau seorang imam yang banyak menghafal hadis. Disebutkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad, ya, beliau menyebutkan sendiri hadis yang terdapat di dalam Al-Imam Ahmad itu adalah hadis yang telah disaring dari sekitar 750 ribu sekian hadis. Beliau mengucapkan di sini perkataannya, kala Al-Imam Ahmad tentang musnad beliau, hadzal kitab jama'tuhu wantaqaituhu min aktsara min 700 alfin wa 50 alfan. Hadis-hadis kitab ini, musnad, ya, musnad Al-Imam Ahmad, hadis-hadis yang terdapat di dalamnya adalah hadis yang telah aku kumpulkan dan telah aku saring, ya, aku pilih lebih dari 750 ribu hadis. Lebih dari 750 ribu hadis, hampir 1 juta hadis. Nah, ini sesuatu yang ya, sangat mungkin dilakukan oleh seorang imam yang hafalannya sangat kuat. Walaupun sekian banyak hafalan hadis yang dimiliki oleh Imam Ahmad, tetapi di antara adab beliau ketika menyampaikan hadis, beliau tidak pernah menyampaikan hadis kecuali dari kitabnya. Ini walaupun hafalan beliau terjaga, hafalan yang sangat kuat, beliau tidak menyampaikan hadis dengan hafalan, tetap melihat kitabnya. Ya, ini untuk menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perubahan-perubahan. Abdullah ibnu Ahmad, anak beliau, Abdullah ibnu Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan, qala li Abu Zur'ah. Abu Zur'ah pernah bertanya kepadaku, kepada Abdullah, anak beliau, anak Al-Imam Ahmad. Abu Zur'ah imam di antara ahli hadis. Abu Zur'ah mengatakan, abuka yahfadhu alfa alfi hadithin. Wahai Abdullah, ayahmu, yani Al-Imam Ahmad, dia menghafal ya, 1000-1000 hadis. Maksudnya 1000-1000 hadis, 1 juta hadis. Ya. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Imam Ahmad menghafal sungguh banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yani Abu Zur'ah ingin apa namanya cross check, apakah benar wahai Abdullah, ayahmu menghafal 1 juta hadis? Subhanallah, 1 juta hadis ya, yang dihafal itu bukan hanya matannya saja, ucapan nabinya saja, bukan yang dihafal hanya innamal a'malu binniyat wa innamal, bukan, dengan sanadnya ya, dengan sanadnya, dari siapa Imam Ahmad itu mengambil, dari gurunya, gurunya mengambil dari syekhnya, dari syekhnya, haddatsana fulan an fulan an fulan an sahabiyyin an nabi, matan dengan sanadnya 1 juta hadis. Nah, Abu Zur'ah bertanya, apakah benar seperti ini? Naam. Abdullah mengatakan, qala, naam, wa ma yudrik? Wa ma yudrik? Dari mana kamu tahu? Ya. Ya mungkin saja ini benar. Nah. Qala, Abu Zur'ah mengatakan, qala, dzakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab, atau Abdullah ya, akhwan. Dzakartuhu, aku bermuzakarah, aku belajar darinya. Ini aku mengambil hadis darinya, dari ayahku. Fa akhadtu alaihi al-abwab, dan aku mengambil darinya beberapa bab-bab permasalahan. Naam. Bagaimana kamu tahu? Ya saya bermuzakarah dengannya. Kita bisa mengetahui ilmu seseorang apabila kita memurojaah dengannya, bermuzakarah dengannya. Oh iya, ternyata si fulan ini subhanallah, dalam permasalahan ini dia memahaminya, dalam permasalahan ini dia hafal hadis ini, hadis ini, hadis ini. Nah. Ya. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Mubajjal, sungguh mulia, menghafal sekian banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan tentang fitnah yang dilalui oleh Al-Imam Ahmad. Nah, para ulama mengatakan yang maknanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menolong Islam ini melalui Al-Imam Ahmad, yaumul mihnah, ketika hari fitnah ujian, yaitu fitnah tentang Al-Quran itu kalamullah ataukah makhluk. Al-Imam Ahmad dengan hidup dan matinya mempertahankan akidah Ahlu Sunnah, Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk. Ya. Kembali kepada hadis ini, yakni Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mendahulukan Al-Imam Ahmad berdasarkan kemuliaannya dibandingkan dengan para mu'alif yang lain dari kalangan al-imah, para pengarang kitab hadis. Demikian pula di antara thariqah para ulama menyebutkan para perawi, na'am, sebagaimana kita sebutkan adalah berdasarkan wafat mereka. Yang lebih dahulu wafat itulah yang disebutkan. Di sini mungkin ada pertanyaan. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan kharaja al-Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmizi. Beliau menyebutkan al-Imam Ahmad, ini tidak ada iskal. Iya, al-Imam Ahmad lebih wafat terlebih dahulu daripada yang lainnya. Akan tetapi iskalnya adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan al-Imam An-Nasa'i terlebih dahulu, setelah itu al-Imam Tirmizi. Pertanyaan, siapakah yang lebih wafat terlebih dahulu? Al-Imam An-Nasa'i atau At-Tirmizi? Jawabannya adalah At-Tirmizi lebih dahulu wafat. An-Nasa'i ini bahkan ashabu sunan yang paling terakhir yang wafat. Ya kan? Tetapi kenapa kok Al-Hafidz Ibnu Rajab lebih mendahulukan An-Nasa'i daripada At-Tirmizi? Nah, ini pertanyaannya mungkin. Maka di sini dijawab, ini berdasarkan karangan atau kitab sunan yang dikarang oleh mereka. Sunan At-Tirmidzi dengan Sunan An-Nasa'i. Kalau ditinjau dari kekuatan, yakni mana yang lebih kuat, syarat sahih Sunan Tirmidzi atau syarat sahihnya Sunan An-Nasa'i? Para ulama sepakat menyebutkan Sunan An-Nasa'i itu lebih sahih, yakni syarat sahihnya lebih kuat daripada Sunan At-Tirmidzi. Kenapa? Di dalam Sunan Tirmidzi masih di sana diriwayatkan hadis-hadis orang-orang yang muttaham, orang-orang yang tertuduh berdusta, muttahamun bil kadzib. Ya. Seperti Muhammad Ibnu Sa'id Al-Maslub. Muhammad Ibnu Sa'id Al-Maslub ini seorang muttaham bil kadzib. Ya. Al-Hafidz Adz-Dzahabi mengatakan tentang Muhammad bin Said Al-Maslub, kadzabun. Salbun fi zandaqah. Al-Maslub ini orang yang kadzab, pendusta. Salbun fi zandaqah. Ini punya apa namanya? Orang yang zindik tulen. Ya, orang yang zindik dan dia tulen. Kafir. Naam. Memiliki pemahaman zindik, zandaqah. Tetapi Al-Imam At-Tirmidzi masih meriwayatkan hadis darinya. Berbeda dengan An-Nasa'i. Syarat di dalam Sunan An-Nasa'i itu lebih kuat. Dan hadis-hadis yang disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i itu anzaf, yakni lebih bersih, lebih rapi daripada hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Oleh karena itu beliau lebih mengedepankan An-Nasa'i daripada At-Tirmidzi. Wa illa An-Nasa'i ditinjau dari wafatnya, beliau akhiran, ya, lebih akhir wafatnya dibandingkan dari ashabus sunan yang lain. Qala kharrajal Imam Ahmad wa An-Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Hibban. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Min hadisi Ka'ab bin Malik Al-Ansari, dari hadis Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Radiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha. Di dalam riwayat lain disebutkan ursila fi zaribati ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan madzibani ja'ian. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar. Ma tidaklah di sini ma, ma di sini ma al-Hijaziyah dari kalangan Ahlul Hijaz. Ini amalan ma di sini amalan seperti laisa. Dia ini sedikit ilmu nahwu ya. Dia amalnya adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khabarnya. Nah, isim ma di sini adalah dzibani yang marfu. Dua ekor serigala. Jai'ani, jai'ani ini sifat bagi dua ekor serigala tersebut. Dua ekor serigala yang lapar. Ursila, keduanya diutus, yakni dilepaskan. Ursila ini juga jumlah fi'liyah sebagai sifat. Sifat yang kedua bagi dzibani. Dilepaskan kedua ekor serigala tersebut fi ghanamin, fi zaribati ghanamin, di sekumpulan ghanam, kambing. Dilepaskan menuju seekor kambing. Bi afsadalaha, afsada di sini adalah khobarnya, khobar dari ma mansub. Naam, al ba di sini ba zaidah, sifatnya tambahan. Naam, li ta'kid, untuk menguatkan. Wasilah sebagai silah. Afsada ini khobarnya. Tidaklah kerusakan yang ditimbulkan dari dua ekor serigala. Serigala yang lapar, bukan serigala yang kenyang. Serigala yang lapar dilepaskan kepada seekor kambing. Kerusakan yang ditimbulkan dari serigala tersebut tidaklah lebih besar, lebih rusak, naam, daripada hirsil mar'i alal mali wa syaraf. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ambisi, semangatnya seseorang terhadap harta, al-mal, wasyaraf, dan kemuliaan, kedudukan, posisi, jabatan di hadapan manusia. Ambisi mereka manusia terhadap harta dan kedudukan, tidaklah itu lebih merusak untuk agama seseorang daripada kerusakan yang ditimbulkan dua serigala lapar kepada seekor kambing. Nah, ini permisalan yang sangat agung, nanti insyaallah akan kita baca penjelasannya. Qala Tirmidzi hasanun sahih. Tirmidzi mengatakan ini hadis yang hasan sahih. Nah, hasan sahih apa maksudnya hasan sahih? Al-Hafidz Ibnu Rajab sendiri di dalam syarah Ilal, Ilal At-Tirmidzi, beliau menyebutkan apabila At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih, itu sangat banyak maknanya. Kok bisa sih ada satu hadis, tapi hadis satu hadis tersebut disifati dengan dua sifat. Ini hadis hasan dan ini hadis sahih. Apa maksudnya hadis hasan sahih? Nah, sekian banyak. Beliau menukilkan belasan dari tafsir para ulama apa maksudnya ketika Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ya. Di antara pendapat yang lebih mudah untuk dipahami bagi kita, maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab adalah ditinjau apabila hadis tersebut memiliki dua jalan, ya, satu hadis tapi memiliki dua jalan, berarti maksud hadis hasan sahih satu jalannya hasan, satu jalannya sahih. Demikian maksudnya, paham ya? Karena yang namanya sahih itu berbeda dengan hasan. Sahih itu tingkatannya di atas, hadis sahih tingkatannya di atas daripada hadis hasan. Nah, apabila dikatakan ini hadis hasan, ini hadis sahih, maksudnya ada dua jalan, satu jalannya hasan, satu jalannya sahih. Apabila dia ditinjau dari misalnya apa namanya hadis tersebut hanya ternyata memiliki satu jalan saja, ya, apa maksudnya hasan sahih? Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan ini taraddud, ini syak, ini keraguan dari Tirmidzi. Tirmidzi terkadang menilai hadis itu hasan, terkadang menilai hadis itu sahih. Ya, ini maksudnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, Al-Imam Tirmidzi sendiri pun tidak menjelaskan perkataan beliau ini. Tidak didapati dari sekian banyak kitab beliau maksudnya hasan sahih itu ini. Tidak disebutkan. Naam. Jadi wallahu ta'ala alam bisawab. Kita kembalikan kepada istilah beliau. Qala waruya min wajhin akhar ani nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadis Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Usamah bin Zaid wa Jabirin wa Abi Sa'idin al-Khudri wa Asim bin Adi al-Ansari. Hadis ini juga diriwayatkan melalui jalan yang lain, ya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Usamah bin Zaid, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri, Asim bin Adi al-Ansari, ini disebut dengan syawahid al-hadis. Ini disebut dengan syawahid, penguat-penguat hadis. Qala wa qad dzakartuha kullaha. Aku telah menyebutkan semua jalan hadis ini. Wal kalamu 'alaiha fi kitab syarhi at-Tirmidzi. Dan penjelasan tentang hadis tersebut aku sebutkan di dalam syarah Tirmidzi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali selain mensyarah kitab Shahih Al-Bukhari, ya, yang mana kitab Fathul Bari Ibnu Rajab ini adalah kitab yang sangat besar, sangat bagus. Beliau juga mensyarah kitab Al-Jami' dari Al-Imam Tirmidzi. Akan tetapi para ulama mengatakan kitab tersebut mafqud, ma'dum. Yang ini tidak didapatkan, hilang. Wallahualam entah di mana. Ya. Kalaulah didapatkan kitab syarah Tirmidzi yang disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, maka ini adalah merupakan suatu kitab yang sangat besar. Kitab yang sangat bagus menjadi rujukan dalam memahami hadis Nabi. Ya. Dan para ulama memuji dengan pujian-pujian yang tinggi. Apa maksudnya? Apa buktinya? Oh, ini kitabnya enggak ada. Kok bisa dipuji dengan pujian yang sangat besar seperti itu? Ada buktinya. Buktinya adalah potongan. Potongan dari syarah Jami' Tirmidzi. Jadi Jami' Tirmidzi itu memiliki beberapa susunan kitab. Nah, bagian depannya itu hilang. Ya, inti kitab dari Tirmidzi, syarah Tirmidzi itu hilang, tidak didapati. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh para ulama, ini adalah kitab yang sangat besar kalau didapatkan. Buktinya adalah bagian akhir dari Jami' Tirmidzi itu ada dan telah dicetak berulang kali, bahkan ditahqiq oleh para ulama, beberapa para ulama. Itulah yang kita kenal dengan syarah Ilal At-Tirmidzi. Syarah Ilal Tirmidzi sekarang dicetak 2 jilid. Naam. Dan ditahqiq beberapa perbedaan tahqiq oleh para ulama. Naam, di antara yang paling bagus tahqiqnya disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair adalah tahqiq Nuruddin. Para ulama melihat potongan 2 jilid akhir dari bagian kitab Jami' Tirmidzi ini, subhanallah, syarah yang sangat bagus sekali. Ya. Kalau yang di belakangnya ini saja bagus, ya, bagaimana yang didengar di depannya, inti kitabnya. Nah, inilah artinya pujian para ulama itu beralasan. Ya. Akan tetapi sangat disayangkan kitab syarah Tirmidzi dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali itu tidak didapatkan. Tayyib. Allah taala alam sampai di sini insyaallah. Untuk selanjutnya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya ba'da zuhur di waktu yang sama biiznillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafaddalu barakallahu fikum.